Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudatul Ugala karya Al-Imam Abu Hatim Muhammad bin Habban Al-Busti rahimahullah, bab ke-14. Beliau sebutkan dzikru karahiyatil mu'adat linnas, penjelasan tentang makruhnya, yakni dibenci, tidak disenangi, bermusuhan dengan orang, yakni kamu punya musuh. Qala anba'ana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdussalam bi Beirut, qala haddathana Muhammad ibnu Mus'ab, qala haddathani ibnu al-Mubarak an Amr ibni Waqid an Ismail ibn Ubaidillah an Ummi Darda an Abi Darda radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala shay'in nahani anhu rabbi ba'da ibadatil awthan la'nul hamir wa mulahatur rijal. Dari hadis Abu Darda, beliau riwayatkan dengan sanadnya bahwa Rasulullah SAW sebutkan hal pertama yang dilarang oleh Rabbku kepadaku, dilarang oleh Allah setelah peribadatan kepada berhala, segala yang dituhankan selain Allah, karena itu syirik, tentunya dosa terbesar. Namun setelah itu yang dilarang oleh Allah adalah yang pertama la'nul hamir, melaknat himar, keledai, karena biasanya itu tunggangan ma'ruf di Arab, selain onta dan kuda, himar juga pakai, banyak digunakan oleh mereka untuk bawa barang dan semisalnya. Nah, kadang keledai ini ngambek, gak mau jalan, atau ya goda lah, maka jengkel orangnya dan dilaknati, dikata-katai dengan laknat si keledai ini. Wa mulahatur rijal, dan yang kedua bermusuhan dengan orang. Hadis selain Ibnu Hibban diriwayatkan juga oleh Tabrani dan yang lain, Ibnu Abi Syaibah, Baihaqi, dan hadis dengan lafaz seperti ini didhaifkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah. Beliau katakan dhaif jiddan, sangat lemah. Namun makna yang terkandung di dalamnya terwakili, tersebutkan dalam banyak hadis yang sahih atau hasan, antara lain ma'ruf hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha di Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan inna abghadhar rijali ilallah al-aladdul khasim, sungguh orang paling dimusuhi oleh Allah, paling dibenci di sisi Allah adalah yang keras permusuhannya, sengit dalam permusuhan. Kata Qadhi Iyad tentang hadis ini, al-aladdul khasim, aladd itu dari Ladi Dail Wadi. Jadi lembah. Di Arab sana banyak lembah tentunya. Kalau musim hujan penuh airnya seperti sungai atau bahkan seperti danau begitu. Tergantung besarnya lembah. Walhasil dua tepi lembah itu namanya Ladidain. Yang ini Ladid, yang sebelah selatan, yang sebelah utaranya juga disebut Ladid. Hadza Ladidul Wadi wa hadza Ladidul Wadi. Ladidail Wadi. Dua Ladid, dua tepi lembah. Kenapa kemudian permusuhan atau cekcok, debat, saling berbantah disebut ladid, ladud, aduun ladud, aladul khosim? Karena dari makna ini, layaknya dia di tepi lembah yang satu pindah ke tepi lembah yang lain, dari satu ladid ke ladid yang satunya. Dan begitulah layaknya orang dalam berdebat dan berbantah. Satu kamu bantah masalah ini belum selesai, atau dia merasa gak bisa jawab, terpojok, loncat lari ke permasalahan yang lain. Gak bisa, sebab masalah ini panjang lebar ke sana. Kamu turuti ke sana, kamu debat, kamu berbantah dengannya, nanti gak ketemu lagi, dia merasa lemah dan ini loncat ke tepi yang lainnya dan seterusnya. Makanya disebut ladud, al-aladul khosim. Dan orang-orang jahiliyah dulu berbangga diri kalau punya kemampuan itu, karena gak semua orang punya kemampuan itu. Ma'udzubillah, kemampuan jelek sebetulnya. Tapi jahiliyah bangga. Bagi mereka itu kelebihan dan nilai positif. Jahiliyah. Dimana orang sulit untuk mengalahkan, dalam tanda kutip, orang ini. Lawan debatnya, berbantah, istilah orang licin, gak bisa kepegang. Udah di sini loncat ke sana, dikejar ke sana, loncat ke situ. Jadi sulit untuk lawannya menunjukkan kalau dirinya salah, keliru, lemah dalam hal ini. Dan itu bangga jahiliyah dengan itu. Hebat, punya kemampuan dan kelihean dalam bersilat lidah, dalam berbantah, dalam berdebat. Dan ma'ruf adanya banyak perangai-perangai jahiliyah ditentang oleh Rasulullah SAW, salah satunya ini. Bahwa itu tercela di dalam syariat, di dalam Islam. Bukan hal yang terhormat, bukan hal yang terpuji, malah dicela oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis disebutkan itu orang yang paling dibenci di sisi Allah, paling dimusuhi oleh Allah. Al-aladul khosim. Atau makna kedua kata Imam At-Tibi, ladud, alad, itu dari lafad ladid yang makna asalnya kata At-Tibi safhatul unuq, bagian tepi leher. Ini lehermu sebelah sini nih. Ini namanya safhatul unuq. Karena melebar, kalau dia dari samping dia paling lebar gitu. Nah, ini namanya ladid. Kenapa disebut ladud itu dari makna lafad ini? Karena layaknya itu leher tepi ini, samping leher, dia gak bisa diputar, dibelok untuk ke arah yang lain. Ini ya sudah, ini di sini. Nah, dalam perdebatan orang seperti itu. layaknya ladut, na'udzubillah. Kalau sudah itu yang dia katakan, sudah. Kamu debat, kamu bantah, kamu jelaskan, gak bisa, gak mau belok dia. Layaknya seperti ini. Kamu putar ke arah sini ya gak mungkin. Ladid. Makanya disebut ladid. Ya seperti, entah itu anekdot atau memang betul terjadi, tapi ma'ruf disebutkan seperti dua orang yang di padang pasir melihat bayangan dari kejauhan. Jauh kelihatan. Yang satu bilang itu pasti kambing. Yang satu bilang enggak, kamu salah, itu burung, burung elang atau raja wali besar. Enggak, itu kambing. Elang kambing, enggak mungkin itu kambing. Berdebat dua orang ini. Wah, kalau elang begini, oh kalau kambing begini. Enggak ada yang mau ngalah. Ayo kita deketi, ayo. Sampai didekati karena orang, tentunya binatang liar ini takut, terbang, lari. Apa anak bilang? Itu burung, bukan kambing. Yang bilang kambing, itu kambing, hatta dia terbang. Gak mau berubah. Sudah terlanjur dari awal dia bilang kambing, gak mau dibelokkan. Kambing, hatta dia terbang. Mau apa? Alhasil itu yang kemudian disebut ladud. Ya seperti itulah kurang lebihnya gambarannya. Gak mau menerima hujah orang lain, tidak mau mendengar penjelasan orang lain, merasa dirinya yang paling benar, ladud. Dan tentunya yang semacam ini akan berbantah siap. Dengan segala macam cara dia akan mendebatmu dan berbantah denganmu. Dan seringnya orang yang semacam ini tidak lagi menjaga adab, tidak lagi menjaga akhlak. Seringnya ungkapan-ungkapan keji, kata-kata tajam, kalimat-kalimat kotor, cenderung itu celaan kepadamu, cenderung itu hinaan dan menjatuhkan kamu. Gak ada adab yang dia jaga. Al-aladul khosim berarti punya dua makna. Satu, itu sangat, artinya dalam permusuhan itu sangat, sangat bermusuhan. Nah ini habis-habisan sudah kalau dia bermusuhan. Atau makna yang kedua, al-kathroh, sering dan banyak bermusuhan. Sering bermusuhan dan banyak bermusuhan. Makanya di dalam ayat juga Allah sebutkan tentang orang-orang semacam ini, wa yushidullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Sangat di dalam bermusuhan itu tajam dan luar biasa, na'udzubillah. Kata Imam Ibnu Battal, dari situ para ulama memahami alad al-khosim, orang yang asirul khusumah syadidul harb, sulit dalam permusuhannya. Ini alot sekali. Enggak kemudian menggampangkan masalah. Ya sudah wis, daripada berkepanjangan permusuhan ini, ya sudah wis, diselesaikan dengan mudah, gampang, kalaupun dia harus mengalah, kalaupun dia harus ini, seandainya pun dia benar, ya sudah daripada panjang. Tapi ini enggak, aladul khosim enggak, panjang nafasnya. Ibarat orang lari itu kayak maraton, enggak ada putusnya nafas dia. kuat, orang sudah kecapean, orang sudah gak mampu, sudah mentok, ini masih Masya Allah suruh lari masih 100 kilo kuat dia. Terus ada saja nafasnya, nemu saja bahan untuk diperdebatkan, dibuat berbantah untuk ini. Nah, sulit, alot dalam permusuhannya. Dan itu dicela oleh Allah, kata Ibnu Battal, karena orangnya menolak al-haq, yang bahkan dia tahu kalau itu al-haq, dan sebetulnya pada dirinya dia mengakui itu al-haq. Tapi karena alot tadi sulit, gak mudah untuk kamu patahkan, untuk kamu kalahkan dalam tanda kutip. Ini tentunya perdebatan bukan siapa yang kalah, siapa yang menang, tapi yang dimaksud ini untuk kamu jelaskan bahwa dia salah, dia keliru, menyalahi al-haq. Nah, kata Hafidz Ibnu Hajar, disebutkan demikian juga celaan ini karena orang yang banyak khusuma, banyak cekcok, banyak berbantah, banyak berdebat, banyak bermusuhan, seringnya, dan itu ma'ruf, tidak akan luput dari kedustaan. Banyak dusta sudah, banyak perkara yang dia dustai, dia ingkari, banyak yang dia menyalahi kebenaran. Nah, makanya kemudian dicela dan dilarang oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu masuk ke situ, nasallallahu alafiyah, kamu akan banyak dusta. Jadi karena tujuannya menang-menangan, alot, yang kamu tahui kamu ingkari, yang kamu fahami kamu tolak, wahakadha. Nah, di ayat yang lain juga Allah sebutkan makna yang serupa. Allah katakan celaan kepada mereka yang seperti itu sifatnya, utullin ba'da dzalika zanim. Utul adalah orang yang kasar, kaku, dan liar sifatnya, buruk akhlaknya, keras, sehingga tidak mudah untuk tunduk dan mengikuti kebenaran. Dan itu menjadi, kalau berketerusan, akan menjadi ciri, menjadi apa ya, kayak semacam stempel pada dirinya, fulan dikenal keras kepala, sulit alot, suka bermusuhan, gemar berbantah, berdebat gitu. Makanya disebut zanim. Zanim itu semula dipakai pada kambing. Mungkin kalian pernah tahu ada kambing di bagian bawah lehernya atau di daerah di bawah telinganya, afwan, di bawah telinganya atau di daerah lehernya sini ada seperti jari gitu, dua. Itu zanim, zanimul ghanam. Kenapa disebut begitu? Karena enggak banyak yang seperti itu. Mungkin satu dari seribu. Dan unik sekali, sehingga gampang dikenali. Kambing yang mana yang ada zanimnya, ada dua apa ya, seperti kayak jari gitu, gantung di lehernya, bagian lehernya. Beda dengan yang lain-lainnya. Yang lainnya gak ada ya, kambing ma'ruf lehernya polos begini, ada telinga. Nah, artinya seperti itulah sifat itu akan menjadi ciri pembeda dia dari yang lain. Yang lain gak ada seperti itu. Mukminin, muslimin, orang-orang soleh, gampangan. Udah gak berkepanjangan, gak suka bermusuhan, gak suka berdebat, membuat keras hati, hanya memperuncing kebencian, berbantah-bantah ini itu. Tapi itu sudah menjadi sifat yang lekat, ciri pada dirinya. Utullim ba'da dzalika zanim. Dan sifat-sifat itu memang asalnya Allah sebutkan terkait kufar, musyrikin. Tapi al-ibrah bi'umumil lafad, la bi'khususis sabab. Yang menjadi penilai atau penentu adalah keumuman lafadnya. Semua yang sifatnya seperti itu tercela. Memang ayat terkait zu'ama musyrikin Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy seperti Walid bin Mughirah dan semisalnya dicela oleh Allah, dan itu sifat dia. Utullim ba'da dzalika zanim, hammazim masya'in binamim. Karena dia tahu Quran itu hak dan ngerti, ahli dia bahasa. Dan top-topnya sastra Arab di saat Quran turun. Faham betul dia itu bukan ucapan manusia. Dia ngerti betul. Tapi karena berbantah dan senang khusuma, senang memperpanjang kedustaan dia kepada apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang mereka. Makanya di dalam Quranul Karim menunjukkan bagaimana dia ngerti kebenaran. Allah katakan innahu fakkara wa qaddar. Dia berpikir seperti Walid bin Mughirah. Faqutila kaifa qaddar, tapi celaka yang dia putuskan karena dia diutus oleh Quraisy. Coba kamu lihat. Kamu kasih penilaian kepada kami, benar enggak yang disampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari Allah atau buatan manusia, syair? Kan kamu ngerti syair. Dan dia ahli memang top dalam bahasa. Thumma kutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wa basar. Dia berpikir, dia mau ngambil keputusan dalam keadaan wajahnya cemberut, dalam keadaan wajahnya mas, bermuka masam. Thumma adbara wa stakbar, dan dia kesana kemari. Baru dia katakan in hadza illa sihrun yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Apa yang Allah sebutkan menunjukkan itu ucapan orang yang enggak tenang, enggak yakin. Dia berpikir, dia bermuka masam, dia hilir mudik sana kemari, sana kemari. Karena dia bingung bagaimana ini aku sampaikan atau enggak. Karena ada gejolak di dalam dirinya. Di satu sisi dia tahu ini hak dari Allah. Dia ngerti ini gak mungkin ucapan Muhammad. Di sisi lain kalau dia katakan itu, ancamannya Quraisy di depan mata dia, Arab. Dia akan ditinggalkan sementara dia punya kedudukan tinggi di mata mereka. Bergejolak dua tarik ulur ini dalam dirinya. Makanya gelisah dia kesana kemari. Adbar wa stakbar, abasa wa basar, nadhor, kutila kaifa qaddar. Kalau orang yakin itu benar, dia akan tenang, gak akan gusar seperti itu. Orang kalau gusar kamu lihat kan gitu, enggak tenang. Duh, gimana ini? Mondar mandir bingung. Karena dia sendiri tahu enggak yakin dengan apa yang dia sampaikan. Ala kulli hal, itu beberapa yang Allah sebutkan dalam ayat. Yang jelas celaan itu umum kepada mereka maupun yang semisalnya. Di Muslim juga dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebutkan, la yambaghi lisiddiq ayyakuna la'anan. Dan ini terkait potongan yang pertama tadi, la'nal hamir. Aku dilarang oleh Allah setelah peribadatan berhala melaknat himar, melaknat keledai. Gak pantas, kata Rasul, gak pantas seorang siddiq yang sampai kepada derajat siddiq itu suka melaknat. Hadis ini ada asbabul wurudnya. Ini saat itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, ya beliau manusia, sempat di Baihaqi riwayatnya kata Aisyah, mungkin budak Abu Bakar berbuat kesalahan apa begitu membuat beliau sangat jengkel. Mangkel Abu Bakar dan marah sehingga melaknat budaknya ini Abu Bakar. Ini selaknatlah maruf. Didengar oleh Rasulullah SAW, sempat menoleh Rasul dengar laknat itu. Ya, ini suatu yang risih didengar. Maka beliau katakan, la'anin wa siddiqin. Ya, ini gak mungkin menyatu. Di satu sisi seorang siddiq, di sisi lain tukang laknat, suka melaknat. Gak pantas. Tapi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, seorang yang langsung berbenah, bertobat, membenahi kekeliruannya. Saat itu pula kata Aisyah, beliau memerdekakan budaknya tersebut, langsung dilepas di wajhillah radhiyallahu ta'ala an. Dan kemudian beliau datang ke Rasulullah SAW sambil mengabarkan, la a'ud ya Rasulullah, aku gak akan ulangi lagi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Makanya dalam Muslim Rasul katakan, la yambaghi lisiddiq ayyakuna la'anan. Enggak pantas, enggak boleh seorang siddiq menjadi orang yang gampang ngelaknat. Di hadis lain dari Ibni Umar di Tirmidzi, disahihkan pula oleh Albani, Rasul sebutkan, la yakunul mu'min la'anan. Enggak pantas dan tidak boleh seorang mukmin itu menjadi orang yang gampang melaknat. Dari hadis Tabrani juga dari Jurmudz Al-Juhani radhiyallahu an, dia minta wasiat kepada Rasulullah SAW, ausini, beri aku wasiat ya Rasulullah. Wasiat tentu kan perkara penting, perkara penting, perkara besar yang diinginkan. Maka yang Rasul katakan wasiat disampaikan kepadanya, Allah takuna la'anan, jangan kamu menjadi orang yang gampang ngelaknat. Artinya jangan, lafat laknat ini jangan ada di lisanmu. Dikit-dikit laknat ini, dikit mal'un adal, la'anahullah, la'natullah alaih, Allah yal'anu. Jauhi laknat itu di lisanmu. Dan itu wasiat Rasul kepada Jurmudz Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata Salama ibnul Aqwa di Tabrani dan disahihkan Albani juga, kata beliau, kata Salama, kunna idza ra'aina rajul yal'an akha ra'aina an qad ata baban minal kabair. Kami, yakni para sahabat, kalau melihat seseorang melaknat saudaranya, ini menganggapnya dia telah melakukan dosa besar. Enggak gampang kalau laknat. Juga di Abu Hurairah, di Abu Hurairah, di Adabul Mufrad Bukhari dan di Sahihkan Albani, ada yang bertanya, ya Rasulullah, udu'ullah alal musyrikin. Dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kejelekan bagi musyrikin, doakan pada Allah, engkau kan mustajab doamu. Nah, ini doakan agar kena laknat, agar dihancurkan, agar begini. Maka Rasul jawab kepadanya, inni lam ub'ats la'anan walakin bu'itsu rahmatan. Aku tidak diutus sebagai tukang laknat, tapi aku diutus sebagai rahmah. Nabi Rahman, innama ana rahmatun muhdad. Aku rahmat yang dihadiahkan, diberikan oleh Allah kepada umat ini. Tidak senang Rasulullah SAW dengan gampang melaknat. Nah, juga dari hadis Anas, sama di Bukhari di Adabul Mufrad, kata Anas, lam yakun Rasulullah fahishan wala la'anan wala sababa. Sifat Rasulullah SAW yang menjadi tauladan bagi mukminin semua, beliau satu, bukan orang yang gemar berkata-kata keji, fahish. Ini kata-kata yang risih orang mendengarnya, gak pantas diucapkan oleh seorang muslim, mukmin, apalagi talibul ilm, orang yang menuntut ilmu, dikenal belajar ilmu agama, sangat tidak pantas. Orang awam aja malu mendengarnya, apalagi mengucapkannya, dan diingkari oleh orang. Kata-kata kotor dan keji, memalukan, kalimat-kalimat yang tidak senonoh. Dan bukan itu sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Anas. Yang kedua, wala la'anan. Sifat beliau pula bukan orang yang gemar melaknat. Wala sababa, dan juga tidak suka mencela Rasulullah SAW. Dikit-dikit memaki, dikit-dikit mencela, dikit-dikit menghina, ini bukan sifat Rasulullah SAW. Kana yakul indal ma'tabah malahu taribajabinu. Mentok-mentoknya, kata Anas, kalau beliau tidak senang sesuatu atau ingin menyalahkan seseorang karena keliru berbuat ini itu, hanya beliau katakan malahu taribajabinu. Kenapa dia harus begini? Kenapa dia lakukan itu? Taribayaminu atau jabinu. Taribajabinu, kalau letter leknya, dahi dia menempel di tanah. Kalimat ini ma'ruf dalam bahasa Arab, sering diucapkan, tapi bukan zahirnya yang dimaukan. Ini bukan berarti Rasul berharap tanah itu nempel di dahi orang itu atau dahi orang itu turun nempel ke tanah. Bukan itu yang dimaksud, dan orang Arab faham. Itu konteks yang sering terucap dalam bahasa Arab yang maknanya ma'tabah. Orang kecewa, atau kamu ketika melihat kekeliruan dilakukan oleh seseorang, bukan dicela, bukan dilaknat, bukan pula dikata-katai keji, tapi sebatas itu, dari baik jabino. Yani semacam mungkin kalau dalam bahasa bebas kita, kenapa dia lakukan ini? Duh, ya apa ini? Kan tidak ada celaan. Dia mengingkari apa yang terjadi. Dia kecewa dengan apa yang dilakukan oleh orang itu. Tapi tidak harus ngelaknat. Itu intinya. Tidak harus berkata keji, kotor. Tidak harus mencaci maki. Ya, cukup seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya juga di hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika seorang Yahudi bahkan datang kepada Rasul SAW dan dia mengatakan assalamu alaikum. Ini menyamarkan seakan-akan itu salamu alaikum, padahal yang dia ucapkan assalamu alaikum, yang maknanya imma itu racun atau kematian bagimu wahai Muhammad. Dia mencela dan mendoakan jelek bagi Rasulullah. Aisyah dengar, ya ini suaminya dan itu Rasulnya sekaligus orang yang sangat dia cintai. Enggak terima Aisyah radhiyallahu anha. Maka segera Aisyah jawab, wa alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Wa alaikum satu, dan bagi kalian juga sam. Kematian juga, kehancuran bagi kalian. Enggak cukup itu, tambah oleh Aisyah, la'anakumullah, Allah laknat kalian Yahudi. Wa ghadiballahu alaikum, dan Allah, murka Allah atas kalian. Tapi Rasulullah SAW mendengar itu menyampaikan kepada Aisyah, mahlan ya Aisyah, pelan Aisyah, tenang, tenangkan dirimu. Alaiki birrifq, hendaknya kamu menjaga sifat rifq, ketenangan, kelemah lembutan. Wa iyyaki wal unf wal fuhsh, dan jauhi oleh kamu dari sikap atau sifat keras dan keji, kotor, kalimat-kalimat celaan semacam itu, laknat, murka. Walaupun mungkin mereka pantas, Yahud, tapi bukan demikian Rasul diutus. Qalat awalam tasma' ma qalu. Aisyah menyampaikan, ya Rasulullah, engkau enggak dengar apa yang mereka katakan. Mereka berkata jelek kepadamu, sam alaikum. Rasulullah katakan, awalam tasma'i ma qult, kamu juga apa enggak dengar jawabanku. Radattu alaihim, aku sudah jawab, wa alaikum. Dijawab oleh Rasulullah, bagi kalian juga. Selesai. Kenapa harus kamu tambah-tambah? Laknat Allah, murka Allah pada kalian semua. Fayustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fiyya. Kata Rasulullah, dikabulkan ucapanku kepada mereka dan tidak dikabulkan ucapan mereka padaku. Bahkan kepada Yahudi. Seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam, rifq, ketenangan, adab, kelemah lembutan, dididik, ditarbiyah istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan itu tarbiyah dan didikan pula kepada segenap mukminin umat beliau. Di hadis pula disebutkan Rasulullah SAW sempat naruh, meletakkan barang di onta begitu. Ternyata onta ini enggak mau jalan atau bangkang gitu. Kadang keluar sifat binatang. Karena jengkel yang punya, marah dan enggak sabaran, dilaknat onta ini. Dasar onta mal'un ini. Laknatullah alaih kepada ontanya. Mendengar ini kata Rasulullah, tinggalkan onta ini, sudah terlaknat dia. Maka kata perawi, aku lihat onta itu jalan ke sana kemari di Madinah, enggak ada yang berani mendekatinya. Karena kata Rasulullah, terjawab laknat itu masuk, terkena ke onta ini. Binatang. If kalau itu manusia. Walhasil itu hadis yang sahih, mencukupi dari makna yang ada dalam hadis Abu Darda dalam bab. Karena hadis seperti tadi dhaif jiddan. Yang pertama tentang larangan laknat, dan itu banyak seperti kita dengar tadi dalam hadis yang sahih. Juga larangan dan celaan bermusuhan, berdebat atau berbantah-bantah dengan orang lain. Syahid sunnah mengajarkan kepada kita untuk rafiq, lunak, dan tenang, berakal, tidak menuruti hawa nafsu dan emosi. Karena kalau itu ke orang tadi akan terseret kepada berbantah-bantahan, berdebat, bermusuhan, cekcok berkepanjangan, keras, membawa kepada fanatisme dengan apa yang dia ucapkan, dia ikuti. Nah, juga larangan laknat, karena itu bukan sifat seorang mukmin, bukan sifat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan dari lisan kita ucapan ini. Orang kadang karena sudah tidak kuat, kadang tidak sabar, karena sangat mangkelnya, laknat ini yang keluar. Oh, dasar memang fulan, mereka ini mal'un, memang terlaknat. Allah laknatullah alaih, Allah yal'anu, Allah mal'un, Allah. Laknat ini kayak air diminum di lisannya, gampang sekali keluar. Karena tidak demikian. Sekali pada terjadi pada Abu Bakar seperti itu Rasulullah SAW. La'anin wa siddiqin, mau jadi satu pelaknat dan siddiq, enggak mungkin. Ala kulli hal, itu yang terkandung di dalam hadis. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.